Babang-babang cantik, wey. Ya, bersama jenah-jenah pemanasan progresif bersama Dias progresif dance. Yo, ada yang giginya bolong gak pernah sikat gigi Kimo Miko. Saya selamat datang buat Mr. Aran. Iya, selamat datang buat Mr. BG. Jangan buang muka. Selamat santai buat asik ai. Halo halo. Si. Selamat santai buat asik ai. Ya sudah pemasan. Let's go. Iqbal, happy party. Oh, ngomong mah. Iya sih, sama Bang Ariel. Renan City. Dodo, Widodo. Original, yes, progressive. Way, you got it, pal. Di area Dias progresif. Adi Moli. Get higher now. 7 bintang Indias progresif yang gak seberapa itu ya. Selalu dikosipin yang gak, tapi dia sebuah hit untuk number one bro. Iya buat kubuan ke Bang Badil bersama dengan yang sama datang. pesol masa. Masa muda ayah dilupa jalan pulang. Enggak mau pulang, maunya digoyang sama mama muda. Enggak mau pulang, maunya digoyang sama mama muda. Mama muda mengertinya sama suami. Sudah letak diri sendiri, kita segera dinikahi. Mama muda, kita letihnya sama suami. Miki suges, miki lupa diri. 16 tahun dan berdua apa? Kepisi mama muda. Let's present Produk Bias Progresif 2018. Come on!